Satu lagu buat Anda bareng bersama Monata. Yuk, Pemalang semuanya. Cukup lama cinta kita bina, cukup lama, cukup sudah pengorbanan kita, cukup sudah untuk membina mahligai indah rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi? Kau tersandingkan orang Terima kasih. Kalau saya bisa minta tepuk tangannya buat Monata, mana di sini?